的 girl。이런사람도냐양번누저와준다승부하다주가하루스타다부재야나로저왕우리순대좌지러가자바닥덤버반야바닥덤버반이런사람도냐양번누저와준다승부하다주가하루스타다부재야나로저왕우리순대좌지러가자바닥덤버반야바닥덤버반부재우들이간봉운동만자리란여기살려로가겸해답이넌부디야지아들양자리가야마저못만바리스아래책두강담바반마점구역마리스답이더더바짝답이더답으로짝보란더더한반징마땅불랑스볼음루이연따라두냐양번우저와손자수구바닥중가하루스더더부자야좌지러가자바닥덤버반야바닥덤버반이연따라두냐양번우저와손다수구바닥주가하루스더불켜야가로저왕우리손다좌지러가자바닥덤버반야바닥덤버반호랑경봉스겨리서자후하루스더리아디두마반이런타우와구수사마강di kampung belaga sultan salah poko bayar tua pakai tambul daging kukuk jangan lapor pecinta asu nanti kami diciduk di antara dunia yang penuh jawa sunda suku batak juga harus tetap berjaya kalau jawa ngulis sunda jual cilo gajah batak tambah banyak batak tambah banyak di antara dunia yang jawa sunda suku batak juga harus tetap berjaya kalau jawa nguli sunda cuaci lo gajah batak tambah ban ya batak tambah ban.